Dari dia, dari mana? Soalnya dari mana? makin mundur dari itu di maka dia itu harus mencintai ilmu ini. Gerakan dia atas secara adanya kesimpulan kesukaan pada sesuatu ini. Maka seorang yang mengharapkan kepada Allah harus mampu asa bagaimana supaya harapan itu bisa tercapai. Karena sebagaimana yang mengharapkan khusus selama dalam sebenarnya kepada jenat dengan kali. Jenat dengan yang setiap Allah. Bahkan kalau orang akan bersama mereka, tidak ada yang sesuai dengan mereka. Tapi yang namanya jenis ini, ibu yang dapat dengan yang namanya antara kata-kata mereka, kecil-kecil. Maka betul, fortunatnya betul melalui semua. Untuk orang yang namanya jenis ini, harap setiap jiwa. Amal-amal yang bisa mengatakan jenis Allah yang mulai. Yang mulai itu jalan perjuangan saat ini atau jalan pikir. Dan malah untuk melakukan hajim mengajak situ dengan Allah SWT. Ini berasa bahwa atas jiwa kita atau atas kita. Demikianlah amalan perjuangan itu perjuangan. Nah, untuk istiqomah senantiasa melanjutkan kepada dirinya tidak ada doa waktu harus ada doa sebab untuk istiqomah taklim belajar kepada orang lain di rumah. Jiwa dunia memang sangat super puncak kenikmatan. Ini diikuti oleh yang menamakan makan dan eksistensi. Jadi apa? Soal yang punya percayaan. Seperti lain apa? Sehingga dia berkuatan sebab sebab sampai dia berkuatan sebab rasa cinta yang ada pada diri ini yang memohon kami yang belum dia meraih maka berjumlah kecintaan pada apa yang biasa apa yang ada kecintaan seorang yang menikmati dia harus ada suatu hubungan bahwa rasa takut tidak mendapatkan yang dia khawatir penglematan dari dia tidak bisa sampai kata saya diriku ini berkata-kata yang berisi. Harus ada rasa takut kalau kita mendapatkan senang Allah. Harus ada rasa takut kalau kita tidak diterima atau senang Allah. Tidak tahu. Tidak rasa aman. Yakin semangat kita pasti diterima. Tak tahu tidak diterimanya kita akan memotivasi suatu bima dari tujuan Allah. Tuhan pilihnya pernah apalah dari hati ya kok begini hari ini sudah besok sudah lebih rasa hari ini sudah terlalu berkah sekali besok tetap kalau khawatir amalnya kurang khawatir amalnya yang kemarin belum sempurna sehingga dia ada kecuali kita melewatkan dari apa yang dia harapkan. Harapan-harapan kecil dengan perkara-perkara akhirat kita ini. bisa. Seorang yang khawatir terlewatkan dari apa yang terjadi, maka dia berusaha mana baik, tidak terlewatkan. Apa aku bisa maju? Kemudian buat orang yang kecerdasan Allah supaya orang dipaksa mendorong dirinya lebih dia makan semangat harusnya orang lain tak awal melewatkan dengan dihantar yang ketiga selalu berkini dihantar dan diminta sambil berpikir paling pas berusaha semua lain untuk mendapatkan yang dijadikan dengan sama yang menjadikan segala cara yang meminta dengan apapun itu karena dia punya konsep dan diharapkan karena sesuatu yang ingin dia baik ini dia tahu. Maka dia terus berupaya keras tidak menghargainya. Dari tahun jawabannya mengalami adalah siapa itu waktu masakan baru masaknya. Ini dimandari kita sendiri. Makan apa perlu ini dari keterangan kami. Orang Indonesia mempelajari ilmu ini rojaknya dipakai dalam ini apa ya apa ini orang itu dia orang macam lalu orang Indonesia kalau dari aku proses dan roh yang ini dengan perkara-perkara maka ini masuk dalam alaman anak-anak dari situ bisikan-bisikan yang kotor dari kamar. Sebenarnya bisikan anak-anak pengen ini yang lain. Tapi jangan terang-terang lagi kita terkotoran. Kalau semuanya kebaikan, tidak akan terang-terang. Tentu tidak terang-terang yang terang apa. Maka, yang terang-terang akan datang tidak diamat sekedar baik orang lah maka kita bersama dengan Tuhan apalah waktu diri kita tidak perlu jual lagi tujuh dan diri kondisi kita bagaimana proses tersebut harapan yang kita ini sudah tidak tahu apa cuma sekedar lain kenapa? Karena tidak akal yang mudah. Karena Allah Subhanahu wa Taala yang berfirman, lain kenapa? Itu orang yang akan kita. Padahal dari Allah ini tidak seperti apa itu. Anak-anak kita, sebulan suci. Mereka orang kafir memulai dalam yang berhak abjad. Wakala Allah berkata-katanya sudah kawas. Tidak akan ibu. Apa amalan malah berarti keyakinan keimanan Allah mana itu rasul-rasul sesat sesat banyak yang sesat ini isyarat orang yang paling dulunya tak masih mengharapkan yang namanya sesat. Orang di dalam sendiri harus memiliki motivasi yang kuat. Tidak kalah dengan mereka kali, sama juga orang kecil. Bagaimana yang pada saat Allah sebutkan, boleh kangen niat salat ini. Ini proses yang sulit, apa saja. Mula asal dulu, mula cara dari mengamalkan amalan-amalan sulit, dapat pengakuan tanpa bukti. Baiklah, Allah yang maka kata beliau Allah selanjutnya warajal beliau sebalah sehingga akal maka dia terapkan itu satu perkara sendiri amalnya mengarah lagi berbeda dan tidak sesuai waktu Allah berfakir wasari ala tali tidak Allah Aqra'a faith maqafatat ma'as. Orang siapa ini memiliki roda. Maka setiap orang yang punya maka dia akan sobit. Akan tetapi kekhawatir. Sehingga dia jalan di atas. Jalan ketika dia sobat. Syawadir ketika Aqra'a faith. Ya kan tersesat jalannya. Maka Rasul Allah nawatir tertinggal, terlewatkan dari yang dia inginkan. Sudah diumumkan yang bisa mencapai finis yang seharusnya maka akan mendapatkan dia satu nomor yang tak tahu. Makanya orangnya harus ya khawatir tertinggal dan sampai pada waktunya ditentukan siap asal ya berusaha lebih jauh dari yang lain dia bisa terbuka dia bisa terbuka kopi mati yang kuat, sesuai apa yang tadi dan juga adalah sekretari yang bersetak dan dari yang ini ini orang yang punya proses

untuk menambah yang solid dan menyempat. Fakru masjid ini. Maka berjalan. Jadi firman Allah Ta'ala berkata-kata masjid al-Fiyah menkurani akhir jasa dengan kami. Tidak ada seorang pun satu jiwa yang mengetahui yang harus dihidang kemarin menkurani akhir jadi ini patahnya kita mana? Ini mata yang luar biasa. Siapa yang bersama Allah usia dunia? Maka dunia ini memang harus juga memberi ujian. Maka berbeda dan sejak memberi bahasa akhir. Harus berkali Tidak ada yang benar jelas. Harus sama. Alhamdulillah. Cara menghadapi yang namanya syubhat dan menghadapi fitnah syahwat. Dan kita jadi seperti berbicara kita seperti pasti di atas lakonnya Allah akan poin kita azad Allah melihat ini berikutnya beliau berkata kepada Allah wahuwa terbaka karena terbaka bagi orang-orang yang matahari orang-orang soli. Walaupun matahari orang-orangnya terlalu dalam orang-orang yang soli. Bagi kita kan yang namanya hoja, yang namanya hau, yang dua-duanya memberikan nama-nama ketika diri orang-orang soli. Sehingga dalam perjalanan menghadap Allah bisa terlihat kita berjalan menuju persyukuran Allah SWT maka diharapkan setiap agar terus dia maka proyeknya yang harus kenapa? Karena supaya kondisi dia yang hari ini begini maka kalau dikatakan berkali ajalnya yang ada itu berkelos sehingga proyek ini terus berperiksa awalnya ketika Allah harapannya mendapatkan dari Allah yang langsung bukannya Allah bilang nanti kita bisa dengan lebih besar kondisi sakit atau bahkan mendekati aksan ini jatuh berbeda nah ketika kita khususnya itu besar di mana kondisi mampu sehat dengan kondisi seorang yang terkadang orang itu terlihat tanpa mata mampu bersiap diri sehat. Perkataan botol orang itu punya tidak merasa mampu, merasa lebih sehingga menunjukkan bibir, ujung dan sisal. Sehingga hobinya yang besar supaya ada rasa takut ketika berhadapan pada perkara yang merupakan hal-hal ingat dia ya, ancaman-ancaman Allah serang hobinya ini. Sehingga tidak supaya tidak melakukan perkara merupakan hal Allah. Pandangan lain tetap bisa dibangkan antara rasa dan fokusnya di dalam perjalanan dia. Bisa dibangkan amalan InsyaAllah secara parah baik dalam jalan fokus sama masih kita tentunya bisa merasakan makna yang sama tidak terus kurang. Kalau memang bisa mengkondisikan senangnya sudah. Kalau ini sekarang seperti apa? Akhirnya rosaknya yang ini ada apa tu? Ternyata terus itu dalam pekerjaan ternyata pada orang alat suci ya yang rosak prosesnya. Atau hobinya yang berpaksa dipakai kemudian yang berpaksa diyakini iman. Walau saya harus belok di mana itu, apa-apa tidak menentukan murid. Tidak membuat tandingan tandingan. Sifat-sifat mulia. Waladina yakuna ma'a waqtu wajida antum fi al-qur'u al-qur'an al-karim wa mataka ayata waqtu wajida tentang hati-hati mereka annahum ila al-qur'u karena mereka tahu dosanya mereka kembali kepada Allah akan diserahkan kepada Allah persoalan itu nama atau memberi diri mereka dengan selalu sesuatu yang mereka perintahkan untuk menjalankan, jadi sesuatu yang mereka tidak berupa amalan-amalan yang mereka makan, sholat, zakat, haji, sedekah, dan yang lain sesuatu dari alat-alat sholat kondisi mereka. Mereka akan takut karena mereka sadar kalau mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut awal-awalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat berikutnya Allah menciptakan apa yang berikutnya. Ulai ulai ulai ulai ulai mereka itu awal-awalnya bersegera mengurangkan kebaikan. Berkata-kata untuk mendapatkan kebaikan adanya tanah harus besar rasa perubahan itu mulai yang namanya mereka perubahan sepiku dan mereka sedang melakukan nama-nama kebaikan kepada Allah SWT maka kebaikan ini walau terlalu ini di pijam ini akan sepertinya Allah dia kata, berkata Allah, saya menyayangkan berdiri, kita soal beliau. Dari sepanjang, ibu tidak ada sangat kali berkata, beliau berkata, sangat aku, Rasulullah, silahkan hadir. Karena beliau, kalau dia berkata, aku berkata kepada Allah, bersolat tentang ayat ini. Yang kaya tadi, aku timur, lima lebih sampai satu. Aku mulai naik kerobokan Allah, bersyukur. Ya Allah, asalnya dimaksud ayat itu. Jadi orang lain dikatakan dengan mata orang yang terus. Takutnya yang amalan itu amalan yang dia rasakan tidak sempurna. Kau yang sohi, hadapan yang sohi, amalan yang diterima, berhak Allah menerima amalan. Takut tidak bekerja dan malamnya tak sudah Allah menjaga berarti senang. Masuk biasa kan? Dan ternyata orang-orang tua itu kosong dunia. Di antara ayat yang Allah sebutkan terkait dengan orang-orang yang tepat dalam perkara yang baik, amalan saleh, wasatu nasatu, dan orang-orang yang iman dengan kalbu, orang-orang yang bersedia dalam kebaikan, pula akan Allah mereka kita di jannah ini, di jannah malamnya, di mana? Sudah kita kembali. Siapa lagi mereka? Yani berusaha di perkara ini tidak berhasil. Saya Allah memberikan kepada kami senang. Fadilah Allah. Kemudian dimarah oleh Allah melanjutkan karena dia orang dunia ini atau mereka dan dunia sama dengan orang di atas. Walau berangkat dari kuasa panas ini sangat kuat dan Allah SWT mensesatkan orang-orangnya akan sangat orang yang berbahagia dengan al-iksaat orang yang senantiasa berbuat baik mampu saja dengan ada pasangan khawatir takut. Orang yang terlalu berbaik, tapi diiringi dengan berita sahut. Sebagaimana yang Allah sebutkan di salah satu ayatnya, mereka menerima apa-apa yang jadi kemuliaan orang-orang. Inna mengatakan sini. Sebenarnya ini tidak berlaku di dunia. Mungkin orang-orang lain kan kalau kondisi mereka itu semata dunia sedikit di rumah mereka yang diharuskan untuk berbicara tentang apa malamnya diharuskan belum banyak kekuatan dia Allah semua walaupun mereka semua waktu-waktu suatu berbicara mereka mengakui kepada Allah SWT waktu apa yang akan disahkan berbicara dan dilakukan mereka ada hak dan kepalanya biasanya kita tidak berbicara walaupun atau malah sakit dan tidak berbicara ayat yang sekitar berbicara Allah inna yudhara di ahli nama sisi berlaku di dunia di ahli nama sisi berlaku dan senantiasa takut polisi orang lain takut melihat agar dia ada selalu semua agar tangan yang tak tahu berapa pun sahabat Allah alaihi wa ta'ala ada seluruh dengan kaumnya memelihara ada kenangan ini kondisi ahli sa'ad kondisi orang-orang yang berbahagia orang-orang yang bergembira orang-orang yang baik dengan kemiri yang terbang-bang-bang kekuatan perbaikan. Ada yang merasa fokus karena bapak takut, takut yang membawa kepada perbaikan, takut yang bermanfaat mendorong dirinya untuk mendekat kepada Allah sama orang. Allah Taala akan bersolat dan kita berada di semua perjalanan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.